Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang tanda rufa dhammah. Amma dhammatu fatakunu alamatan li rafi fi arba'ati mawa'idhi'a. Ismul mufrad. Baik. Telah kita baca. Sekarang kita masuk pada tempat yang kedua. Qala syarih wa amma jam'u taksiri wal muradu bihi ma dalla ala akthara min isnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Jamak taksir yang dimaksud dengannya adalah apa yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan dengan perubahan pada bentuk tunggalnya. Ya, jadi antara mufrad dengan jamak, jamak mengalami perubahan dari bentuk tunggalnya. Nanti akan disebutkan tentang macam-macam perubahan itu. Qala wa anwa'u taghayyuri al-mawjudati wa anwa'u taghayyuri al-mawjudatu fi jumu'i taksiri sittatun. Macam-macam perubahan yang terdapat pada jamak-jamak taksir itu ada 6. Al-awwalu taghayyurun bi syakli laisa ghairu. Perubahan dengan harokat, tidak yang lainnya. Hurufnya sama, hanya yang membedakan antara tunggal dan jamak adalah harokatnya. Contohnya asadun, mufrad, usdun, jamaknya. Singa, namirun, numurun, harimau. Anu perhatikan di situ hurufnya sama. Hamzah, sin, dal, nun, mim, ra. Fa inna huruf al-mufrad wal jam'i fi hadaini mithalaini muttahidatun. Maka sungguhnya huruf-huruf pada bentuk tunggal dan jamak, jamak pada dua contoh ini sama. Wal ikhtilafu bainal mufrad wal jam'i innama huwa fi syakliha. Perbedaan yang terjadi antara bentuk tunggal dan jamak hanyalah pada harokatnya. Tsani. Perubahan yang kedua, taghayyurun bin naqsi laisa ghairu. Perubahan dengan pengurangan huruf. Harokatnya tetap, tapi hurufnya yang berkurang. Laisa ghairu, tidak yang lainnya. Seperti tuhamatun, jamaknya tuhamun. Tuhamatun, jamaknya tuhamun. Fa'anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadainil kalimati wa huwa ta. Wa baqil hurufi ala haliha fil mufradi. Engkau dapati jama' sungguh telah berkurang padanya huruf, satu huruf dari contoh, dari kata-kata berikut ini, yaitu ta. Dan sisa hurufnya sesuai dengan keadaan pada bentuk tunggalnya. Atsalisu taghayyurun biziyadati laisa ghairu. Perubahan dan penambahan huruf, tidak yang lainnya. Contohnya sinwun, jamaknya sinwanun. Tambahan huruf alif nun. Dimisli qawli ta'ala sinwanun wa ghairu sinwanin. Surat Ar-Ra'd 2 ayat yang keempat. Wa i'rabuha sinwanun sifatun li nahil fil ayati qablaha. Sinwan sifat bagi nahil pada ayat yang sebelumnya, wasifatul marfu'i marfu'un misluh. Sementara sifat atau nad bagi isim marfu' itu punya marfu', semisalnya alamatu rafihi ad-dhamma dhahirah ala akhirih. Tanda rafanya dengan dhamma dhahirah di akhirnya, wal wawu khafu atfin, wa ghairu ma'tufun ala sinwanin, wal ma'tufun ala al-marfu'i marfu'un misluhu. Nah, kata yang diatofkan ghairu diatofkan kepada sinwan, dan kata yang diatofkan kepada marfu, marfu semisalnya. Wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu ala akhiri, tanda rafanya dengan dhamma dhahirah di akhirnya. Wa ghairu mudhafin wa sinwanin mudhafun ilaih wa jururun bil mudhaf. Ghairu mudhaf dan sinwan mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih, tanda jarnya dengan kasrah dhahirah di akhirnya. Wa ilaika ma'na sinwan, qala sahibu mukhtar sihah. Dan inilah makna sinwan, berkata pemilik kitab Mukhtar Sihah. Mukhtar Sihah ini kamus. Idza kharaja nahlatani aw thalathun min aslin wahidin fa kullu wahidatin minhunna sinwun. Baik. Wal isnani sinwani ay bikasrin nun, wal jam'u sinwanun bi raf'in nun. Intaha. Fa'ulima anna al-farqa bayna al-musanna wal jam'i fi hadzal lafzi anna al-musanna tuksaru nunuhu al-akhirati al-akhiratu ikhilafil jam'i fa'innahu turfa'u wa'idhan al-musanna yu'rabu bil-hurufi wal-jam'u yu'rabu bil-harakati wal-musanna la yunawwanu bikhilafil jam'i. Berkata pemilik Mukhtar Sihah, apabila keluar dua batang korma, pohon korma atau tiga dari satu pokoknya, yaitu bercabang maksudnya. Nah, maka masing-masing dari yang keluar dari pokoknya tadi adalah namanya sinwun. Nah, wanahirun sinwan wawiru sinwan. Pohon-pohon korma yang pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Nah, jadi sinwun itu artinya apa? Cabang. Nah, musananya adalah sinwani, nunnya dikasroh tanpa tanwin. Sedangkan jamannya adalah sinwanun dengan merofaknya di dhammah. Maka diketahui bahwasanya perbedaan antara musanna dan jamak pada lafadz ini yaitu sinwun, bahwasanya musannanya dikasroh nun yang terakhirnya, sinwani. Berbeda dengan jamak, maka dia dirofa itu dhamma, sinwanun. Sinwun, sinwani, sinwanun. Ini mufrad, musanna dan jamak. Dan juga perbedaan yang lainnya, al-musanna di'rab dengan uruf, yaitu alif, karena rofanya. Jangan jamak di'rab dengan harokat, dhamma, fathah, kasroh. Kalau sinwani, musananya sinwani atau sinwaini. Musana tidak ditanwin nunnya. Berbeda dengan jamak, kalau jamak ditanwin. Baik. Yang keempat, ar-rabi. Taghayyurun bi syakli ma'an naqsi. Perubahan dengan perubahan pada harokatnya disertai dengan pengurangan huruf. Contohnya sarirun jadi sururun. Apa yang berkurang? Huruf ya dan juga harokatnya. Kitabun, kutubun, ahmar, humrun, abiyat, bidun. Al-khamis taghayyurun fi syakli ma'aziyadah. Perubahan pada harokat disertai dengan tambahan huruf. Contohnya, sababun jadi asbab. Ada tambahan hamzah, alif. Batalun abtal, hindun hunudun, sabuun sibaun, di'bun di'abun, suja'un suja'anun. Perubahan harokat dan tambahan huruf. Asadis yang keenam, taghayyurun fi syakli ma'aziyadati wa naqsi jami'an. Perubahan pada harokat disertai dengan tambahan dan pengurangan sekaligus. Contohnya karimun kuroma. Ada huruf yang dibuang, ada huruf yang ditambah, ada perubahan harokat. Rohifun rufanun, kasifun kutab, amirun umarok. Wahadil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bidhammati. Macam-macam ini semuanya tanda rofaknya dengan dhammah. Sawa'un akan al-muradu min lafdil jam'i mudhakkaran karijalin wa kuttabin. Sama saja apakah yang dimaksud dengan lafaz tersebut jamak. Apa yang dimaksud dengan lafaz jamak itu adalah mudhakkar, rijal, jamak dari rajul, kuttab, jamak dari katib. Amkan al-muradu minhu mu'annasan. Ataukah yang dimaksud hanya mu'annas. Hindun, hunudun, zayanib, zainab, jamaknya zainab, zayanib. Wasawa'un akanati dhammatu dhahiratan kama fil amsilati. Sama saja apakah dhammanya dhamma yang dhahirah, yang tampak. Sebagaimana dalam contoh-contoh, amkanat muqaddaratan. Ataukah dhammanya muqaddarah kama fil nahwi sukara wa jarha. Wa nahwu adara wa habala. Takulu qamar rijalu wazzayanibu. Nah, rijalu jamak dari rajul, zayanib jamak dari zainab. Kita lihat i'rabnya. Qama fi'lun madin mabni al fathi la mahalla lahu min i'rab. Ar-rijal fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi'i dhammah dhahirah ala akhirih. Qama fi'il madhi mabni tetap di atas fath karena tidak ada kedudukan i'rabnya. Ar-rijal fa'il marfu' disebabkan dengan fi'il, tanda rupanya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Karena dia jamak taksir. Al-wawu harfu adfin, wazayanibu ma'tufun ala rijal. Diatafkan kepada kata rijal, wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un nisluhu. Kata yang diatafkan kepada isim marfu' dihukumi marfu' yang semisalnya. Wa'alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala asli, tanda rupanya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Ini dhammahnya dhahirah. Fatajidu ma marfu'aini bi dhammati dhahirati. Maka kamu dapati keduanya marfu' dengan dhammah dhahirah. Fataqulu hadaral jarha wal adara. Hadaral jarha wal adara. Hadara fi'lun madin i'rabnya mabni al fathhi la mahalla lahu min i'rab. Al jarha fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi'i dhammah muqaddar 'ala al alif al maksurah mana min dhurriyyat 'azzur. Al-jarha fa'il marfu' dengan fi'il, tanda rupanya dengan dhammah muqaddar di atas alif maksurah. Yang menghalangi nampaknya adalah hatta adzur. Wal-wawu harfu adfin, wal-adhara ma'tufun al-jarha, wal-ma'tufu al-marfu'i, marfu'un misluhu. Wa'alamatu rafi'i dhammah muqaddar ala akhirihi, mana linduriya atta adzur. Fayakunu kullun minal jarha wal-adhara marfu'an bi dhammatin muqaddaratin al-alif, mana linduriya atta adzur. Nah, maka masing-masing dari kata al-jarha dan adhara marfu' dengan dhammah muqaddarah di atas alif yang menghalangi nampaknya harokat adalah at-ta'adzur. طيب والله أعلم بالصواب. نكتب بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.